ujian dalam bentuk kesusahan lebih banyak yang selamat dibanding dengan orang yang diuji oleh kelapangan dan kemudahan. Harus sangat hati-hati dalam menjaga sikap, harus sangat berlindung kepada Allah, karena dialah satu-satunya yang bisa menolong. Meskipun sudah cukup mendalami ilmu agama dan mendapat tempat di hati umat, A'agim masih enggan disebut sebagai ulama. Ulama adalah kedudukan yang amat terhormat, pewaris Nabi, yang syaratnya harus terpenuhi. Ilmu yang benar, mendalam, wawasan yang luas, kearifan dalam mengamalkan ilmunya, dan hati yang rasa takut kepada Allah setiap saat. Saya